بسم الله الرحمن الرحيم من حفظ الحديث فليقرا يا فلا حديث من الحديث Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari rahmatullahi ta'alay. Hadatsana Ahmad. Man huwa? Ahmad Muhammad ibn Hanbal. Kana zahidan wari'an. Wa kana yusalli fil yaum 300 raka'ah. Beliau tiap harinya salat 300 kali. Beliau mengatakan qulu li ahli bidah bainana wa bainahumul janaiz. Katakan kepada ahli bidah antara kita dan mereka itu janaiz. Kalau jenazahnya ahli sunnah itu banyak yang hadir. Berbeda jenazahnya al-bidah. Kecuali kalau tokohnya misalnya. Tokoh beda lagi. Mungkin banyak yang nyolatkan. Tapi kalau al-bidah dari orang awamnya, sangat sedikit nyolatkan jenazah. Dulu di kampung ini, Masya Allah, rata-rata nyolatkan jenazah kalau ada kematian. Namun sekarang, lebih dari separuh tidak sholat jenazah. Mungkin karena tidak tahunya terhadap ilmu atau memang sudah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah ngiring jenazah di Magetan. Sekian banyak pelayat 6 orang aja yang salat. Salatkanlah hanya 6. Berbeda ahlus sunnah jamaah itu banyak. Kalau ada kematian banyak sekali nyolatkan. عن أبي محمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم إبراهيم بن طهمان الخراساني ثم نيسابوري ثم بغدادي ثم مكي خراسان نيسابور نيسابور بغداد itu pindah lagi ke Mekah. Al-Hajjad min al-Hajjad huwa al-Basri. Al-Qatadah Qatadah ibn Da'amah Abu al-Khattab al-Sadusi al-Basri. Ini semua adalah para imam dari sana, dari Irak. An Abdullah bin Abi Utbah. Abdullah bin Abi Utbah, Abdullah bin Mas'ud Maula Anas bin Malik. Eh, dulu bekas budak. Namun setelah itu menjadi fuqaha as-sabah. Anabi Sa'id al-Khudri wa Sa'ad bin Malik bin Sinan. Saya sebutkan kemarin beberapa sahabat yang namanya Sa'ad bin Malik. Anda Yaqub sebutkan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id al-Khudri ini. Naam. Sa'id bin Malik, Sa'id bin Malik. Nah, Al-Waqqas. Walid Sahal bin Sa'ad. Naam. Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Sa'id bin Malik bin Sinan. Di sini Abu Sa'id al-Khudri. Sa'ad bin Waqqas juga begitu, Sa'ad bin Malik. Namun mereka berbeda satu dengan lain. Ayat Nabi SAW, La yuhajjanna al-bayt wa la yu'tamarna ba'da khuruji Ya'juj Ma'juj. Sungguh Ka'bah akan dijadikan ya untuk haji dan untuk umrah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tabahu Aban, oh Aban bin Yazid Abu Yazid Al-Basri. Aban bin Yazid Abu Yazid Al-Basri. Wa Imran, wa Imran bin Dawur. Dawur. Naam. Al-Basri kadzalik. An Qatadah. Dari Qatadah. Naam, kembali ke sana. Wa qala Abdurrahman. Ibn Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi. Abu Sa'id Al-Basri. An Su'bah bin Al-Hajjaj Bustam Al-Basri. Ini dia dari Basrah-Basrah, semuanya dari orang-orang Irak. Qala atakum sa'ah hatta la yuhajj al-bayt. Tidak akan datang hari kiamat sampai Baitullah tidak lagi dijadikan untuk ibadah haji. Tentunya di sini adalah tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kalau sekarang masih berbondong-bondong melakukan ibadah haji, bahkan di jatah dari masing-masing negara supaya tidak berdesak-desakan. Wal awal aktar, yang pertama lebih banyak. Sami'a Qatadah Abdullah. Qatadah mendengar dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Abi Utbah. Wa Abdullah Abu Sa'id. Dan Abdullah mendengar artinya di sini. Mendengar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Hafidz menyebutkan hadal hadis yukhalif qawlahu ta'ala. Hadis ini menyelisih firman Allah, awalam yarau, apakah mereka tidak melihat, anna ja'alna haraman amina, bahwa kami jadikan haraman, yaitu Baitullah itu amina, tempat yang aman. Wali'an Allah habasa'an Makkah al-fil. Dan bahasanya Allah menahan itu Makkah dari pasukan gajah. Alam mungkin ashabu min takhribil Ka'bah. Dan tidak mungkin rekan-rekannya dari mereka pengendara gajah akan bisa menghancurkan Ka'bah. Dan telah lihat pasukan Abrahah yang demikian perkasanya mendirikan gereja besar, terbesar di dunia waktu itu, di Yaman. Namun Allah binasakan dengan burung yang berbondong-bondong bisa menghancurkan pasukan bergajah ini. Kalian mengetahui kalau ada perangan pasukan bergajah, pasukan kuda. Pasukan kuda ini pasti akan kalah. Karena gajahnya apa? Kudanya akan lari lebih dulu ketika jumpa dengan gajah. Illa marhamallahu subhanahu wa ta'ala. Walam takun idzaka kiblah, pada waktu itu belum dijadikan sebagai kiblah. Kaifa yusad 'alaiha al-habas? Bagaimana mungkin habas bisa menghancurkan Ka'bah? Badan salat kiblat lil muslimin, setelah Ka'bah itu menjadi kiblah bagi kaum muslimin. Nah, ini bagaimana? Yang pertama, bukankah bertentangan dengan firman Allah, awalam yarau anna ja'alna haraman amina? Apakah mereka tidak melihat bahwa kami jadikan haram itu tempat yang aman? Yang kedua, berkaitan dengan pasukan bergajah hancur lebur sebelum bisa menghancurkan Ka'bah. Bagaimana mungkin juga sudah menjadi kiblat bagi kaum muslimin kemudian akan hancur? Fauji bani jawab bi anna dzalika mahmulun ala annahu yaqa fi akhir zaman. Jawab, mungkin bahwa kejadian itu terjadi nanti di akhir zaman. Qurb qiyamis saah, ketika sudah dekat hari kiamat. Haitsu la yabqa fil ard ahadun yaqul Allah Allah. Di mana tidak ada lagi seorang pun di dunia ini yang akan mengucapkan Allah Allah. Kama sabata fi sahih Muslim, sebagaimana telah tersebutkan dalam sahih Muslim, la taqumu sa'atu hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai nanti di dunia tidak lagi disebut Allah Allah. Sekarang masih banyak orang mengucapkan Allah, banyak azan, banyak orang salat mengucapkan Allah. Walihal, oleh karena itulah waqa'a fi riwayat Sa'id bin Sam'an, terjadi riwayat dalam Sa'id bin Sam'an, la yu'mar ba'dahu abada, tidak akan dimakmurkan lagi setelah itu untuk selama-lamanya. Nah, ini terjadi, tidak akan lagi dimakmurkan untuk Ka'bah. Waqa'a waqa'a qabla dzalika fihi min al-qital, terjadi sebelumnya hal itu adalah peperangan waghz ahli Syam. Perangan penduduk Syam, lahu fi zaman Yazid Muawiyah, terjadi pada zaman Yazid Muawiyah. Terjadi perangan yang luar biasa. Nah, di Mekah. Temuan dengan Syam. Thumma min ba'dihi fi waqa'i katsirah. Setelah itu terjadi setelahnya banyak sekali. Min a'dhamihan, terbesar, waqa'ah al-Qaramithah. Terjadinya al-Qaramithah ini orang-orang Syiah. Orang Syiah ba'da al-Thalathmi'ah, setelah tahun 300. Faqatalu minal muslimin, mereka membunuh kaum muslimin fit tawaf, fil mutawaf. Mereka itu sedang melakukan ibadah haji, sedang tawaf. Man la yusa kathrah, yang tidak bisa lagi dihitung berapa jumlahnya. Sebagian menyebutkan bahwa kaum muslimin yang terjadi, yang terbunuh pada waktu itu, lebih dari 30.000. Nah, kaum muslimin dibunuh oleh orang Qaramithah, orang-orang Syiah. Terjadi di mana? Di Ka'bah sana. Maqalaul Hajar, mereka pun juga bisa mencokel Hajar Aswad. Mereka berhasil memecahkannya. Hawalu ila biladihim, mereka pindahkan ke negaranya. Suma adu, kemudian mereka membalikannya. Ba'da muddah tawil, setelah waktu yang cukup lama. Suma ghazwa miraran ba'da dzalika, kemudian terjadi perang lagi setelah itu, banyak sekali. Wa kullu dzalika la yu'ad, semua itu tidak terjadi pertentangan. Dijadikan nam la yu'ad qala ta'ala, tidak terjadi pertentangan dengan firman Allah Ta'ala, awalam yarau anna ja'alna haraman amina, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan haram itu adalah amina. Li'anna dzalika innama waqa'a bi aidil muslimin, karena itu terjadi di tangan kaum muslimin, fi mutabiq li qauli sallallahu alaihi wasallam, dalam menerapkan ucapan sallallahu alaihi wasallam, wala yastahil halal bait illa nam ahlu, dan tidak halalkan halal bait kecuali penghuni-penghuninya. Jadi saya tidak bertentangan. Wah, ternyata Walikan kalau muslimin yang terjadi keamanan, tapi nanti di akhir zaman di orang Habasyah orang mana? Ethiopia, itu akan mencokel hajaron-hajaro. Nah, batu demi batu tercokel dengan mi'wal. Mi'wal itu kalau di sana, jadi ma'walan mirip dengan pacul di sini, mirip. Tapi kalau di sana beda sedikit. Dicokel. Setelah itu la yu'mar ba'dahu abada, tidak dimakmurkan lagi sama sekali. Ketika sudah di dunia, kondisinya tidak ada lagi yang menyebut Allah Allah. Ini kejadian nanti ketika turun Isa, turunnya Mahdi, terjadi kaum muslimin, nah luar biasa keadilan merata, kaum muslimin banyak beribadah kepada Allah. Nah setelah itu Allah akan hembuskan angin yang akan mematikan seluruh orang yang beriman. Semua yang beriman ini akan mati, tidak tersisa sedikit pun, seorang pun tidak akan tersisa, pasti akan terkena ini. Tinggal yang tersisa orang-orang yang ingkar. Kemakmuran yang luar biasa juga. Nama mereka melakukan perbuatan yang melebihi hewan-hewan. Jadikan kemakmuran luar biasa. Dan mereka tidak beribadah kepada Allah SWT. Bahkan tidak tersebut lagi Allah Allah. Nah setelah itu baru datangnya hari kiamat. Dihancurkan mereka semuanya. Asyair kalau kita lihat bahwa ketika orang-orang itu ingkar, bukan berarti nanti justru ekonominya dipersempit. Pada sebutkan falamma nasu ma dzukiru bihi, dan kalau mereka lalai dari apa yang diperingatkan dengannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami akan bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Artinya kemakmuran luar biasa. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka sudah gembira apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum bautah fa idza hum blisur, kami ambil dengan tiba-tiba, mereka tidak bisa lagi lari. Kalau kalian lihat mata uang Indonesia dengan mata uang Inggris, kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Malah mata uang Inggris lebih tinggi daripada dolar Amerika. Jadi kalau kita dengan dolar, ya kita 1 juta lebih, Amerika cukup mengeluarkan 100 saja. 100. Kalau Inggris lebih kurang lagi. Nah, negara yang mengetahui, negara-negara kafir banyak mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kalian lihat sendiri bagaimana dibukakan pintu-pintu dunia. Ya bukan berarti sebagaimana orang munafik, annasi may abdullah ala harf fa in asabahu khairun min nabih aw in asabatu fitnah in qalaba ala wajhi khatrat dunya wal akhir. Orang munafik ketika istrinya bisa melahirkan, kudanya juga bisa beranak, maka orang munafik mengatakan hadza din saleh, ini agama yang bagus. Masuk Islam ternyata malah istrinya bisa melahirkan anak, nah, kudanya juga bisa beranak banyak berkembang. Akan tapi kalau istrinya tidak bisa melahirkan, kudanya tidak beranak, nah, akhirnya ia terukuh ad-din, mereka meninggalkan agama. Ini diantara orang munafik ketika ditimpa musibah semakin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita lihat bagaimana kaum muslimin ketika tertimpa kemiskinan. Coba lihat daerah-daerah yang miskin seperti daerah Salatiga, daerah Semarang, dan daerah yang lainnya. Kristenisasi berkembang luar biasa. Dan kaum muslimin berhasil dimurtadkan masuk ke dalam agama Kristen. Dan sekarang lebih parah lagi. Nah, keadaannya dari sikap tinggal rasa kepada seluruh agama. Nah, di antara pembatal keislaman yang tidak mengafirkan apa yang Allah kafirkan, maka itu menjadi kafir. Misalnya orang Yahudi, orang Nasara, jelas kafir. Allah katakan innal ladzina kafaru min al-kitab. Maksudnya orang kafir dari ahlul kitab. Siapa itu orang Yahudi, orang Nasara? Akan tapi lihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang sekarang hanya mungkin nyari suara. Nah, pluralisme dianggap semua agama itu benar. Nah, apalagi didukung dengan Kiai Abdurrahman Wahid Sibuta. Nah, didukung pengembangan ini sehingga banyak berkembang aliran baru. Sampai Konghucu sendiri sangat terima kasih kepada Abdurrahman Wahid sehingga kuburannya pun dikunjungi oleh orang Cina. Ucapan rasa terima kasih kepada dia. Ahmadiyah juga begitu. Tatkala orang-orang rame-rame anti Ahmadiyah, Mizal Kulam Ahmad Imam Kusri Nabi, jadi ada agama baru lagi, maka Abdurrahman Wahid pun juga membela. Membela dengan terang-terangan. Nah, tapi kalau orang yang sudah fanatik dan dikatakan dia itu maksum, terbebas dari dosa, kalian tidak tahu apa yang hakikatnya itu sebenarnya bagaimana. Nah, tidak tahu. Jadi di akhir zaman kita lihat bahwa banyak tanda-tanda hari kiamat. Di antara nanti tidak disebut lagi asma Allah SWT, nama Allah. Dihancurkannya Ka'bah, terbitnya matahari sebelah barat, keluarnya dabah yang besar, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari sebelah barat, nah, dan lain sebagainya. Adapun tanda kiamat yang sughra sudah banyak. Di antaranya apa? Banyak apa? Banyak perangan, banyak perzinaan. Nah, kemaksiatan-kemaksiatan sudah banyak. Bagaimana tadi, bertentangan apa enggak? Bertentangan apa enggak bertentangan tadi? Enggak. Katanya Mekah itu aman. Tapi kenapa di sini Ka'bah akan dihancurkan? Bertentangan apa enggak bertentangan? Bertentangan. Bagaimana cara menggabungkannya? Terjadi apa tadi? Kapan terjadinya? Terjadinya kapan ibad? Kurb, nah, dekat hari kiamat. Kurb kiamisah. Karena buktinya tidak terus aman. Al-Qaram itu pada tahun 300-an bagaimana berhasil membunuh kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji sedang tawaf. Lebih dari 30 ribu yang dibantai. Dan juga peperangan-peperangan yang lain. Di sini tidak ada pertentangan sama sekali. Ini pertanyaan, jika seorang tidak sadarkan diri selama 24 jam, apakah saya tinggalkan diganti? Yang rajih tidak diganti. Nah, kalau sudah 24 jam yang sehari tidak diganti. Apakah ibu tirinya istri mahram? Nah, bukan. Nah, ibu tirinya. Tayyib Aji malah ada soal. Tayyib, madar halal hadis. Perputaran hadis ini kepada siapa? Ada Hamzah. Mana perputaran sanaknya di siapa ini? Anda Muiz, kota ada. Nah, semua kembali ke kota ada. Ini perputaran sanad di sini. Kota ada, An Abdillah bin Abi Utbah, An Abi Sa'id. Coba sebutkan di antara aimmah yang buta. Saya kita sebutkan ini. Sayyidur Rahman, para imam yang buta. Hamas, Azwer, siapa? Imam Ahmad buta. Umar, entah Umar. Kota ada di sini. Nah. Siapa lagi? Amir. Mughirah bin Syubah ketika apa? Melihat gerhana matahari. Nah. Kejadian dulu pernah ketika gerhana matahari total, masih kecil kita, masih SD. Ada orang kampung sebelah ini keluar. Dengan izin Allah juga buta. Nah, buta. Banyak orang sholat, tapi banyak juga orang yang nonton TV. Artinya sholat, nyalanya nonton TV. Siapa lagi? Anda Abian. Hah? Salam Dinar. Ah, siapa lagi? Rido. Man? Ato, ini di akhir. Nah. Ini antara aimmah. Pertanyaan. Siapa yang meninggal di WC menghadap kiblat? Anda Rafi. Yang meninggal di WC menghadap kiblat posisinya. Siapa coba? Saya sebutkan ini. Hah? Ishak. Tuba, endak. Endak Tuba. Seingat Azam. Hah? Man? Auzai. Nah, Auzai. Dia Mujahid. Mujahid. Endak Azam. Yang meninggal di atas perut istrinya. Abad Mansur, lihat buku. Abad Mansur. Yang meninggal posisi membaca Al-Quran, Enda Elias. Utsman bin Affan. Yang meninggal ketika sholat, Enda Irsyad. Anda Luqman. Siapa? Anda Rahman. Khalid. Man? Belakang Muhammad. Anda Syahid. Siapa menyebutkan? Hah? Kalau Umar dibawa ke rumahnya. Mujahid ketika sujud, taib, salat. Siapa lagi? Muhammad At-Tawil. Nah, Muhammad At-Tawil. Nah. Pertanyaan. Hubbul watan minal iman. Anda Ibrahim. hubbul waton minal iman. Bagaimana kedudukan hadis ini? Mencintai negara bagian daripada keimanan. Hah? Dhaif, man fi sanadihi dhaif. Hamada maudu palsu. Bagaimana kalau negara Amerika, kita tinggal di Amerika, mencintai Amerika, belum tentu negara kita ini akan terus menjadi negara Islam. Sekarang ini sudah pestanya banyak luar biasa. Spanyol dulu sudah menjadi negara Islam, sekarang direbut. Nah, sudah menjadi negara Kristen. Nah, Spanyol. Jadi belum, tidak ada jaminan. Sering di jalan-jalan ditulis an-nadhafatu minal iman. Anda karenain an-nadhafatu minal iman. Mahal hadal hadis. Nama wudu kebersihan daripada keimanan. Ini tidak ada asalnya. Tapi dipakai di hampir semua tempat. Jadi orang awam lebih percaya kalau ada tulisan Arab, ya lah, tulisan Arab dari keimanan biar bersih. Sebenarnya cukup pakai firman Allah, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pertanyaan berikutnya, Ana afsah min harfid dad. Saya yang paling fasih dari huruf dad. Tidak. Ayah Habib Hanan. Berikutnya Abdullah Jarni mana? Hah? Pulang, nanti siap bulan sore pulang lagi. Hah? Abdul Wahab. Nama wudu juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini juga dipakai orang sufi, orang sufiyah. Jadi supaya bermudah-mudahan dalam masalah ini memakai dalil al-afsah min harfid dhad, saya yang paling fasih dalam pengucapan dhad. Pertanyaan berikutnya mereka kita sebutkan ini. Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Min hadis Iman Abdullah. Saya menyebutkan ziarahlah kubur karena itu akan mengingatkan negeri akhirah. Min hadis Iman Hadis Buraidah. Hadis Buraidah. As-soal endang endang akbar. Walal zikrullahi akbar wa surah. Al-Ankabut. Nah, surah Al-Ankabut. Endang ya Hasan. Ya sudah lewat. Innamal amalu binniyat. Min hadis Iman. Jalan-jalan bisiki. Umar bin Khattab. Saya minta ad-dinun nasiha kulna liman walillah wali kitabih wa rasulih wa imatil muslimina wa ammatihim. Amin hadith iman. Ayah Zulfa. Yang lain jalan bisiki. Hah? Tidak, tidak. Bukan hadith Abi Sa'id. Ayah Al-Kifli. Hah? Abu Ruqayyah man. Taib bin Awas dari Taib. Ya, sering disebutkan nih. Yang paling mudah sini anda abin man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fawarad min hadis man. Aisyah. Naam, hadis Aisyah. Ah, berikutnya Hafiz. Ihfadillah yahfadka. Anda ya Hafiz, yang diam jangan bisiki. Min hadis man. Hafid, ihfadillah yafadka. Ala lulusannya Hafid, ya enggak? ihfadillah yafatka, ihfadillah jadbu tujahak. Sufyan Labin Abbas asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir wa amma man qala mutirna ihfadillah wa rahmati wa mu'min billah wa kafir bil kawkab aw amma man qala mutirna bina kada wa kada wa mu'min bil kawkab wa kafirun bi wa mu'min bil kawkab. Pagi hari ini ada orang yang mukmin dan ada orang kafir. Kalau ada yang mengatakan bahwa turunnya hujan karena Allah, karena karunia Allah dan rahmatnya, dia beriman kepada Allah, mengingkari bintang-bintang. Tapi siapa yang mengatakan turunnya hujan ini karena bintang ini, bintang itu, maka dia telah mengingkari diriku, mengingkari Allah SWT, dan beriman kepada bintang-bintang. Siapa menyebutkan hadis iman? Man? Khalid bin Zaid? Terbalik. Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid Al-Juhani. Berikutnya. Ini merojah. Anda harif. Umru awladakum bisalah. Min hadis iman. Anda umru awladakum bisalah. Wahum abna asyar. As-sab. Fadribu malayhum abna asyar. Wafariku bayinam fil madaji. Siapa menyebutkan hadis Amr bin Syu'aib Nabi yang jaddi. Entah Hamzah. Apa hubungan Hamzah dengan Ali bin Thalib dengan Rasulullah SAW? Ismail dia nanti ada pertanyaan sendiri. Ismail nanti. Apa hubungannya? Entah Ismail kalau begitu. Kamu yang jawab, kamu bisiki. Kedudukan Hamzah dengan Rasulullah ini. Siapa itu Hamzah? Tak tahu. Ibrahim. Barok endang. Sejarah, sekarang kembali sejarah. Endang Osman. Paman, paman Rasulullah SAW. Apa hubungan antara Umar dengan Ali? Anak Ibn, apa hubungannya? Ada sebutkan Amin endang Al-Jurail. Belakangnya Ala Isa, Ubaid, tahu Sa'id, hubungan Umar dengan Ali. Ayatul Rahman, lanjuti. Ali adalah mertuanya Umar, ya Allah. Menikah dengan Ummu Kulthum. Umar waktu itu sekitar umur 60-an. Kusum masih kecil. Kurang dari 10 tahun. Kemarin dinasihati sama Syekh Abdul Ghani. Kalau ingin istrinya awet muda, itu nikahnya masih muda. Usahakan nikahnya masih muda. Yang cepat nikah, yang sudah sibuk dengan Facebook, cepat nikah aja. Gak apa-apa lah. Apakah boleh mengaku kafir dengan lisan jika dipaksa? Dan tidak mengapa kalau kondisi terpaksa. Mangkah walbillah imbadi imanihi illa man ukriha qalbuhu mutmainnun bil iman. Inna Sufyan fi surah An-Nahl. Surah An-Nahl. kalau istri kita memiliki dua ibu, gimana? Bisa enggak? Istri kita memiliki dua ibu. Bisa apa enggak? Bisa. Ibunya mesti satu ya enggak? Ibu yang asli mesti satu. Bagaimana dua? Lahir separuh. Ibu asli mesti satu. Apakah kita nabrak kucing harus menguburkan? Tidak. Kalau orang awam itu nabrak kucing itu lebih ditakuti daripada nabrak manusia. Ini luar biasa takutnya nabrak kucing, karena ini nanti akan terganggu jin. Itu tidak benar. Jadi jangan sampai nanti menyelamatkan kucing nabrak orang. Ini kondisinya ada kucing, ada orang, jangan belokkan nabrak orang tersebut. Karena orang awam meyakini kalau nabrak kucing sudah nanti alamat sial. Ini pemahaman tidak benar. Jadi usahakan jadi ta'lim kita ambil sepekan ini bisa diambil faedah di tajwid tamhidnya, dan nanti akan kita lakukan tes ini bisa apa enggak. Tesnya dari tajwid itu sendiri sangat mudah, orang mungkin dalam tempo 2 hari bisa itu dikuasai. Tajwid kecil ya enggak, cuma segitu, kecil sekali. Tapi bila hulasulah.